Maksud dari hadis ini, kita langsung kepada maksud hadis ini, yaitu Rasulullah SAW menambahkan tentang bagaimana memuliakan tamu. Ya, hadis sebelumnya kita pelajari memuliakan tamu tanda keimanan kepada Allah dan hari akhir. Dan di sini ada tambahan bagaimana cara memuliakan tamu, yaitu hari pertama dan hari kedua itu benar-benar eksklusif. Pokoknya servisnya luar biasa. Hari pertama, hari kedua. Hari pertama dan malam pertama. Itu benar-benar luar biasa. Dan bertamu, dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW menyebutkan selama 3 hari, 3 malam. Itu batas yang namanya orang bertamu. Kalau lebih dari itu, maka itu bukan bertamu namanya. Ya. Itu kos. Ya. Dan yang kalau kita perhatikan dari nomor 1 hari 1 malam itu wajib dimuliakan. Benar-benar servisnya eksklusif. Nomor hari kedua, hari ketiga batasan terakhir. Yang selain itu maka itu sedekah bagi kita. Artinya nomor hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu wajib kita mengerjakannya untuk memuliakan tamu. Yang kalau wajib berarti jika tidak dimuliakan apa? Berdosa. Sedangkan hari keempat, hari kelima bukan tidak dimuliakan akan tetapi dianggap biasa. Seperti layaknya penghuni rumah biasa. Ya, seperti layaknya penghuni rumah biasa. Dan setiap yang kita keluarkan kepada tamu yang lebih dari 3 hari, maka itu disebut sedekah. Itu disebut apa? Sedekah. Ini maksud dari hadis ini. Dan hadisnya muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin li muslimin. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, dan dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yahillu li muslimin an yuqima 'inda akhihi hatta yu'athimuhu. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yu'athimuhu? Qala yuqimu 'indahu wa la shay'a lahu yaqrihi bihi. Artinya tidak halal bagi seorang muslim untuk bermukim, berdiam di rumah saudaranya sampai membuat dia berdosa. Sampai dia membuat dia, pemilik rumahnya berdosa. Para sahabat bingung, bagaimana kok bisa pemilik rumah berdosa? Nabi Muhammad SAW menjelaskan, orang tersebut bermukim, berdiam, bertempat tinggal di rumah saudaranya tadi, sedangkan saudaranya sudah kehabisan untuk memberi makan kepada tamunya. Untuk memberi makan kepada tamunya. Kenapa? Saking lamanya dia bertamu. Ya, karena keadaan tamu beda dengan keadaan yang lain. Keadaan tamu beda dengan keadaan anggota-anggota yang tinggal di dalam rumah tersebut. Maka perlu diperhatikan ketika kita ingin bertamu. Kalau 3 hari lebih, maka ini sebenarnya bukan tamu, akan tetapi malah menyulitkan orang yang ditamui. Taib, 2 hadis ini adalah hadis yang terakhir pada bab ikramul dhaif. Kita ingin mengambil pelajaran-pelajaran dari 2 riwayat ini. Yang pertama, ini penting. Memuliakan tamu hukumnya wajib dilihat dari beberapa sisi. Lihat ya. Memuliakan tamu hukumnya wajib dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama, perintah untuk memuliakan tamu. Bukankah dalam hadis yang kita baca ini, ya, dua-duanya merupakan perintah. Ada lamul amr di situ. Ada lam perintah di situ. Yang kedua, kewajiban memuliakan tamu dilihat dari sisi yang kedua, yaitu memuliakan tamu tanda seorang beriman kepada Allah dan hari akhir. Memuliakan tamu tanda seorang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang ketiga, memuliakan tamu hukumnya wajib dilihat dari sisi yang ketiga, yaitu menjadikan bahwa setelah tiga hari tamu tersebut berada di tempat kita, maka itu disebut sedekah. Berarti sebelumnya disebut wajib. Paham yang ketiga ini? Bukankah di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yaumuhu wa lailatuhu, yang eksklusif satu hari satu malam pertama, dan bertamu itu tiga hari tiga malam batasannya. Wa ma wara'a dzalika fahuwa shadaqatun alaihi, dan apa yang ada setelah tiga hari itu adalah sedekah. Artinya orang yang ditamui bersedekah kepada orang orang yang ditamui ketika mengeluarkan makanan, minuman, hidangan, itu dianggap dia sedang bersedekah atas si tamu tadi yang lebih dari 3-4, yang lebih dari 3 hari tadi. Menunjukkan hari pertama sampai hari ketiga itu wajib untuk menghidangkan. Di sini terlihat memuliakan tamu wajib hukumnya. Yang keempat, larangan untuk tamu membuat tuan rumah berdosa. Larangan untuk tamu membuat tukang rumah atau yang mempunyai rumah berdosa. Menunjukkan bahwasanya nomor satu, hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu wajib hukumnya untuk dimuliakan. Karena kalau terlalu lama, akhirnya sang yang tuan rumah berdosa. Menunjukkan jika tidak pada lama, nomor satu, nomor dua, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, menunjukkan wajib untuk dimuliakan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini, kalau tadi itu satu pelajaran ya, memuliakan tamu wajib hukumnya dilihat dari beberapa sisi, 1 2 3 4. Pelajaran yang kedua yaitu lama waktu bertamu sebanyak 3 hari 3 malam. Berarti yang lebih dari 3 hari itu hanya kemurahan tuan rumah. Artinya kalau hari keempat masih bermalam, tidak diberi makan tuan rumah, tidak berdosa sang tuan rumah. Ayub Yan. Ya. Tidak berdosa. Ya, karena disebut sedekah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, masih mending dikasih kamar kamu. Nah, ada dulu waktu saya masih di Saudi, orang-orang Syiah Rafidhah yang sering menghina Nabi, menghina para sahabat Nabi, yang menghina istri-istri Nabi, mereka mempunyai kampung tersendiri. Kalau di sini kan kelurahan pemurus dalam. Nah, anggap saja di sana kelurahan namanya kelurahan Qatif. Ya, kelurahan Qatif atau kabupaten Qatif. Ini disebut sebagai Teherannya Saudi. Ya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka sering demo untuk meminta kebebasan, ingin berpisah dengan Arab Saudi dan semisalnya. Maka tadi saya mendengar ada yang nyeletuk, matikan AC-nya. Saya teringat kisah itu. Bahwa mereka kalau lagi demo, mecal, tidak mau berhenti. Apa yang di orang Arab Saudi kerjakan? Pemerintah Arab Saudi ngerjakan apa? Matikan lampunya, listriknya. Yupian, kepanasan situ. Ya, akhirnya ngaku salah. Karena kalau di Saudi tidak ada listrik, tidak ada AC, sudah mati. Mati kutu. Ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hati-hati terhadap akidah ini. Ini akidah yang menyimpang dari pokok dasar akidah Islam. Baik, para ikhwan sekalian, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini yaitu kalau jadi tamu maka punyalah rasa kasihan dengan tuan rumah. Tuan rumahnya sudah tidak nyaman duduknya, lihat-lihat jam, masih diajak ngobrol. Mungkin sidin hendak guring, mungkin sidin hendak ada apa? Keluar rumah, ada janji dan semisalnya. Ya. Maka dianjurkan berdasarkan dua riwayat ini bagi tamu untuk memperingan ziarahnya. Untuk memperingan apa? Ziarahnya. Makanya ada pepatah Arab mengatakan az-ziyaratu gharah. Artinya bertamu itu adalah bisa menipu. Mungkin tuan rumah sedang dalam kesempitan diajak tertawa, tertawa ya sidin. Tapi dalam keadaan sulit. Ya, karena namanya tamu, perlu di wajib diservis dengan baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah menjauhi makan harta-harta sedekah. Dianjurkan untuk menjauhi makan harta-harta sedekah. Kenapa? Karena tadi ketika kita bertamu 3 hari itu adalah kewajiban tuan rumah untuk memberikan. Kalau hari yang keempat itu berarti tuan rumah bersedekah kepada kita. Ya, maka lebih baik dijauhi. Kenapa? Karena yang namanya sedekah itu awsakhun nas. Kotoran-kotor, harta yang kotor dari manusia. Jadi jangan suka-suka ya, minta-minta. Jangan suka apa? Minta-minta. Kecuali kalau seandainya untuk orang yang memang membutuhkan, bukan untuk dirinya. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita baca kepada bab yang baru dan kita bersyukur kepada Allah bisa menyelesaikan bab ikramul dhaif. Itu adalah kemudahan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pada bab yang baru bab 95. Bab istihbabit tabsyir wa tahniati bil khair. Bab anjuran memberikan kabar gembira dan ucapan selamat dengan kebaikan. Ini adab seorang muslim. Apa maksud dari bab ini? Maksud dari bab ini adalah kita sebagai seorang muslim mempunyai adab, ya, yaitu memberikan kabar gembira kepada sesama muslim dan memberikan selamat, ucapan selamat dengan kebaikan kepada sesama muslim. Ya, jangan sampai, jangan malah ditakut-takuti sesama muslimnya. Misalkan ada orang yang sakit, masuk rumah sakit, kemudian datang dijenguk. Uma kawan ulun sakit kayak ini, 3 hari selesai sudah. Itu pengalaman kawan panglah, mudah-mudahan pian kada. Nah, ini tidak benar ya. Ya, tetapi lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau menjenguk orang sakit atau mendengar kabar orang sakit, labas, tahur insyaallah. Jadi kalau kita pakai logat bahasa Arab itu, labas. Ah, enggak mau apa itu. Bersih insyaallah. Nah, seakan-akan memberi kabar apa? Kabar gembira. Ini adab seorang muslim, bukan malah menakut-nakuti. Ya, bukan malah menakut-nakuti. Hah? Pian berumah di pemurus dalam kah? Ah, pian. Karena nyaman tuh pang sudah. Nah, ini tidak, ya. Tidak seperti ini. Apa dalilnya? Imam Nawawi rahimahullahu taala berkata, Allah berfirman. Qala Allah taala, "Fabashshir 'ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana." Maka kabarilah dengan kabar gembira hamba-hambaku. Orang-orang yang mendengarkan ucapan dan mengikuti yang paling baik dari ucapan tersebut. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini disebutkan oleh Allah dalam surah Az-Zumar ayat 17-18. Pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan kabar gembira. Ini mautinus syahid kata orang Arab. Ini inti pendalilannya. Kabar gembira kepada hamba-hamba Allah yang telah memilih jalan yang benar. Yaitu orang-orang yang mendengar Islam dan mengikuti yang paling baik dari Islam tersebut. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ayat ini, terutama Az-Zumar ayat 18, adalah ayat yang menunjukkan tentang bahwa tugas kita hanya mengikuti, bukan membuat sesuatu yang baru. Surah Az-Zumar ayat 18 ini juga salah satu dalil yang menunjukkan al-ibadatu tauqifiyah. Ibadah itu dia diam atau tidak dapat dikerjakan kecuali ada nas, dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena lihat, kita cuma mengikuti. Alladzina yastami'una al-qawl. Orang yang mendengar ucapan wahyu, sabda Rasulullah, fayattabi'una ahsana. Dan mengikuti yang paling baik. Mengikuti yang paling baik. Jadi tugas kita mengikuti saja. Ini kalau ditanya, apa dalil ibadah itu tidak boleh dikerjakan kecuali dengan contoh mengikuti Rasulullah ini? Surah Az-Zumar ayat 18. Kemudian ayat yang kedua, dan cara Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin memang seperti ini. Menyebutkan bab, kemudian ayat, lalu hadis, selesai. Bab lagi, ayat lagi, hadis lagi, selesai. Seperti itu. Ayat yang kedua yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam bab anjuran memberikan kabar gembira ini, wa qala ta'ala yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Surah Taubah ayat 21. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira, Allah Subhanahu wa taala Rabb mereka memberikan kabar gembira kepada mereka dengan rahmat darinya, ridha dan surga bagi mereka di dalamnya, nikmat yang abadi. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira, menunjukkan bahwa seorang muslim pun sifatnya dan adabnya adalah suka memberikan kabar gembira, bukan kabar yang sedih-sedih atau yang aneh-aneh, malah kabar yang gembira. Dan pelajaran yang menarik dari ayat ini juga, yaitu Allah yang memberikan kabar gembira kepada orang-orang beriman mendapatkan tiga hal: rahmat, keridhaan Allah, dan surga. Rahmat, keridhaan Allah, dan surga. Dan ini yang sangat kita butuhkan di dunia dan di akhirat. Kemudian dalil yang ketiga yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala tentang memberikan kabar gembira, yaitu surat Fussilat ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Berikanlah kabar gembira dengan surga yang dijanjikan untuk kalian. Di sini menunjukkan kabar gembira. Jadi, apa yang ada dalam Al-Qur'an kita adopsi. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira, maka kita pun menjadikan itu adab kita sebagai seorang hamba Allah yaitu suka memberikan kabar gembira. Ya, jangan suka sedikit-sedikit memberikan kabar yang sedih, kabar yang menakut-nakuti, tetapi kabar gembira. Maka kadang-kadang di depannya ada trik, ulun kada menakut-nakuti panglah. Nah, ini sama ini. Ya. Lebih baik, nah makanya salah satu adab ketika seorang diminta untuk takbir ru'yah, takbir mimpi, boleh enggak mentakbir mimpi? Menafsirkan mimpi boleh dalam Islam? Boleh. Ada dalilnya dari Al-Quran, Nabi Yusuf, kemudian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Ya, diperbolehkan. Tetapi tidak semua orang boleh melakukannya. Kenapa? Karena nanti salah. Ya, seperti misalkan ilmu dalam menafsirkan mimpi, di antaranya kalau mimpi itu buruk, dia tidak mau memberitahu kepada yang bermimpi. Misalkan ulun bermimpi bahwasanya ulun melihat orang-orang yang tawaf di Ka'bah itu semua pada dalam keadaan, mohon maaf, telanjang. Maka pada saat itu orang yang ahli takbir mimpi, maka dia mengatakan, oh banyak-banyak istighfar, semoga tidak terjadi sesuatu dan Allah Subhanahu wa taala semoga menjaganya. Seperti itu. Ini tidak, malah bukan ditakut-takuti, ya, tetapi diberikan solusi agar beristighfar, berdoa yang terbaik dan semisalnya. Ini adab seorang muslim, ya. Kemudian ayat yang ke 4 surat As-Saffat ayat 101, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabasyyarnahu bighulamin halim." Maka kami berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim, mendapatkan anak laki-laki yang halim. Halim itu apa? Apa bedanya dengan sabir? Halim dalam bahasa Indonesia yang sabar, orang yang sabar. Sabir dalam bahasa Indonesia seorang yang sabar juga. Tapi ada bedanya. Halim itu adalah seorang yang tidak mudah membalas. Tidak mudah membalas apa yang terkena padanya. Makanya Allah mempunyai sifat Al-Halim. Nama Allah salah satunya adalah Al-Halim. Maka boleh seorang bernama Abdul Halim, hamba Allah yang maha sabar, tidak cepat memberikan hukuman. Itu Al-Halim. Dan Nabi Ismail ternyata memang halim. Buktinya halimnya Nabi Ismail apa? Ketika ingin disembelih, ya, beliau mengatakan, "Ya abatif'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai bapakku, kerjakan apa yang diperintahkan padamu. Engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Sabar di sini tidak cepat menolak, tidak cepat memberikan balasan. Bukan hanya sekedar menahan, tapi tidak cepat memberikan balasan. Kemudian dari ayat ini juga kita bisa ambil pelajaran bahwa apabila seorang yang mendapatkan anak, disunnahkan untuk memberitahukan kepada khalayak ramai sebagai bentuk kabar gembira. Memberitahukan kepada khalayak ramai sebagai bentuk apa? Kabar gembira. Jadi tidak mengapa, alhamdulillah telah lahir anak kami yang keempat, namanya si ini, kemudian dengan lancar dan juga sehat. Semoga menjadi anak yang saleh, baik dan qurratu ain. Nah, ini pada ikhwah sekalian. Jadi boleh, dalilnya ini boleh memberikan kabar gembira. Surat As-Saffat ayat 101. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Selanjutnya yaitu disebutkan pada ayat yang kelima surat Hud ayat 69 pada bab ini. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busra. Dan sungguh telah datang utusan-utusan kami kepada Nabi Ibrahim dengan kabar baik. Yang datang ini adalah para malaikat sebagai utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala dengan kabar baik. Nah, ada pelajaran yang menarik antara utusan dengan kabar. Kita ketika ingin mendakwahi orang lain, menasihati, menyampaikan agama Islam ini, maka jangan lupa metode yang diajarkan oleh Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ini, memberikan kabar gembira. Ya, barang siapa yang mengamalkan ini, maka akan mendapatkan itu. Barang siapa yang mengamalkan ini, akan mendapatkan itu. Tapi jangan lupa bahwasanya kita patut untuk memberikan kabar gembira, tapi jangan terlalu terlena dengan kabar gembira tersebut. Karena jika tidak dibarengi dengan kabar atau peringatan keras, maka akan meremehkan dosa. Akan meremehkan dosa. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang selanjutnya yaitu surat Hud ayat 71. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Ya'qub. Dan istri Nabi Ibrahim berdiri sambil tertawa. Maka kami berikan kabar gembira kepada istrinya Nabi Ibrahim yang mana ia akan mendapatkan Ishaq, dan dari Ishaq nantinya turun Nabi Ya'qub. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa orang-orang yang datang kepada Nabi Ibrahim memberitahukan kepada beliau tentang hancurnya kaum Nabi Lut. Hancurnya kaum Nabi Lut. Dan istri Nabi Ibrahim yaitu Sarah, beliau bangun mengurus akan keperluan Nabi Ibrahim. Lalu Sarah pun tertawa sebagai bentuk kegembiraan tentang hancurnya kaum Nabi Lut. Ya jelas dihancurkan oleh Allah. Apa salah kaum Nabi Lut? Homoseksual dan lesbian. Ya, mendengar hancurnya kaum Nabi Lut, istrinya Nabi Ibrahim yang bernama Sarah tertawa gembira dengan hancurnya orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya Sarah kemudian gara-gara senang tadi dengan kehancuran kaum Nabi Lut yang mereka itu menentang dan kufur terhadap Allah, maka Allah pun memberikan kabar gembira mendapatkan anak setelah mereka susah mendapatkan anak. Ya, setelah mereka susah mendapatkan anak. Istri Nabi Ibrahim ada berapa? Dua. Sarah dengan Hajar. Ya, Sarah dengan Hajar. Yang pertama mana? Sarah apa Hajar? Hah? Sarah. Yakin? Ikhtalafal ulama. Para ulama berbeda pendapat antara Sarah dan Hajar. Sarah, Sarah istri asli. Ya, makanya tidak dapat anak. Sedih. Maka Nabi Ibrahim pun menilik kepada Hajar. Ya, ini menunjukkan bahwasanya wajar kalau seandainya sudah lama menikah, tidak punya anak, menilik pos lain. Ya, agar ingin dapat anak. Dan semestinya yang pertama legowo, tetapi jika ingin bersabar terus yang menunggu, maka tidak mengapa. Ada pengalaman, cerita sedikit ya biar relax. Saya diceritakan oleh seorang ustaz yang berada di Sumatera. Beliau mempunyai istri sudah 4 tahun. 4 tahun belum punya anak. Dan ini kejadian nyata ya, beliau cerita sendiri sama saya. Kemudian beliau bilang ke istrinya, ini sudah 4 tahun, sudahlah kita stop saja. Dan cerita ini ada faedahnya. Oke, silakan azan dulu. Ya, kita lanjutkan. Ada sebuah cerita yang menarik insyaallah ta'ala dan banyak mempunyai faedah. Yaitu seorang teman saya, ustaz, beliau sudah 4 tahun menikah belum punya anak. Kemudian beliau bilang kepada istrinya, sudahlah, setelah ini kita sudah tidak usah membicarakan hamil lagi, kemudian anak lagi, kita hanya pasrah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya tahun kelima belum dikasih juga, maka mohon maaf, mungkin saya akan mencari yang lain. Sang istri pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rupanya selama dari tahun pertama sampai keempat itu selalu setiap bulan stres. Kenapa? Kapan haid stres. Tidak bisa mewujudkan keinginan suami. Akhirnya ketika bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, 1 tahunan penuh tersebut tidak ada pembicaraan ingin hamil, ingin punya anak, harus treatment ini, harus itu. Tidak. Hanya bersandar kepada Allah, jika dikasih walhamdulillah. Maka tahun kelima datang pas bulan Ramadan, istrinya hamil. Lihat, bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, atau ya kalau tidak salah Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali. Beliau mengatakan, innal karba idza ishtadda wa tanaha wa ta'azama. Sesungguhnya kesulitan jika telah memuncak, meninggi, menambah besar, fahasala lil abdi al iyas an kashfihi min jihatil makhluqin. Maka akhirnya untuk hamba tersebut terdapat semacam sikap putus asa untuk minta tolong dari para makhluk agar dilepaskan dari kesulitannya. Ini pelajaran berarti bagi orang-orang yang sering bersandar kepada para makhluk. Ya. Dan biasanya kalau bersandar malah tidak dapat. Kalau yang mengharap-harap malah tidak dikasih oleh Allah. Karena berharap kepada selain Allah. Maka timbullah putus asa untuk membuka kesulitan tersebut, minta tolong kepada para makhluk. Wa ta'allaqa qalbuhu billah. Kalau sudah putus asa dari makhluk apa? Maka terpautlah hatinya dengan Allah. Lihat ya, yang punya kesempitan, yang punya penyakit, yang punya musibah, yang punya kesusahan hidup, problematika hidupan, maka bergantunglah kepada Allah. Kalau sudah bergantung kepada Allah, wa man tawakkala alaihi fahuwa kafi. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupkannya. Kemudian beliau menyebutkan ayat, man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dialah yang menjadi, Allah lah yang menjadi pencukupnya. Sama seperti kawan saya tadi, sudah bertawakal kepada Allah, Allah lah yang menjadi pencukupnya. Di sini rahasia, kenapa amalan agar dapat harta, dapat anak, kemudian usaha lancar, banyak istighfar. Kenapa? Karena kita ketika bersandar kepada selain Allah, kita lupa sama Allah. Maka kita diperintahkan untuk istighfar agar hanya bersandar kepada Allah. Ini pelajaran menarik. Dan sampai sekarang biasanya kata orang, kebiasaan kalau sudah terlambat lalu dapat anak itu racap. Dan memang benar, jadi racap anaknya. Ini nilai tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat Sarah setelah beliau sudah tidak ada harapan lagi untuk mendapat anak, akhirnya apa yang terjadi? Beliau malah gembira dengan kehancuran musuh-musuh Allah. Maka hati-hati, ini amalan hati. Bergembira dengan bergembira ketika kemaksiatan hancur, bersenang ketika musuh-musuh Allah habis, ini termasuk daripada amalan yang luar biasa. Sebagaimana Sarah. Sarah yang asalnya tidak diharapkan lagi dari beliau bisa hamil, tetapi karena kegembiraan beliau melihat kaum Nabi Lut hancur, hanya gembira saja hatinya, amalan hati. Sama ketika kita gembira menolong orang, gembira kita orang tersebut nyaman, gembira orang tersebut tidak sakit hati, gembira orang tersebut tidak susah, maka pada saat itu kita termasuk amalan besar itu. Ya. Baik. Kemudian ayat selanjutnya yang dibawakan oleh penulis di sini yaitu surat Ali Imran ayat 39. Fanadathu al-malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya. Maka para malaikat menyeru sedangkan Nabi siapa ini? Nabi Zakaria sedang salat di dalam mihrabnya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira dengan seorang anak yang bernama Yahya. Para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ada pelajaran menarik selain kabar gembira di sini. Yaitu banyak-banyaklah ibadah di saat kita terhimpit, di saat kita sulit. Perbanyak ibadah. Bukan memperbanyak ibadah karena tersempitnya kita, tetapi salah satu amalan yang sangat dianjurkan memperbanyak ibadah. Lihat Nabi Zakaria. Allah berfirman menceritakan tentang Nabi Zakaria, anna yakunu li waladun wa qad balaghani al-kibaru wa imra'ati 'aqir. Bagaimana aku bisa mendapatkan anak? Aku sudah sangat tua, renta, dan istriku menopause. Ya. Wa imra'ati 'aqir. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 40. Susah mendapatkan anak. Tetapi ketika dengan ibadah kepada Allah, maka semuanya akan menjadi mudah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada perkara menarik yang disebutkan oleh Syekh di sini, yaitu bolehnya mengambil mihraf untuk masjid. Ya. Untuk masjid. Mihrab itu tempat imam. Ini bukan mihrab namanya. Ya, mihrab itu kecil gitu. Ya. Seluas sejadah. Tetapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam, lebih condong kepada perbuatan tersebut bukan sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena masjid Nabi Muhammad SAW tidak ada mihrabnya. Dan ini lebih menyerupai kepada perbuatan orang-orang yang bukan dari Islam. Orang Nasrani. Ya. Kenapa? Padahal kan ada dalam Al-Quran. Karena yang dimaksud mihrab di situ adalah di rumahnya. Di rumah siapa? Nabi Zakaria. Ya, di rumah Nabi Zakaria. Ayat yang terakhir yang ingin kita baca yaitu surah Ali Imran ayat 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qalatil malaikatu ya Maryam, innallaha yubashshiruki bikalimatin min husmuhul masih. Ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira. Ini inti pendalilannya. Kan judul kita bab kabar gembira. Memberikan kabar gembira dengan sebuah kalimat dari Allah. Apa kalimat dari Allah? Yaitu Nabi Isa ketika ingin diciptakan, Allah berucap apa? Hah? Allah berucap apa? Kun fayakun. Itu maksudnya kalimat dari Allah. Ya? Jadi Nabi Isa ketika diciptakan berasal dari kalimat Allah. Apa arti kalimat? Itu ucapan Allah. Apa ucapannya? Kun fayakun. Ya? Minhu ismuhul Masih. Namanya Al-Masih. Kenapa disebut Nabi Isa disebut Al-Masih? Ada beberapa sebab. Al-Masih artinya adalah beliau yang akan menaklukkan atau menjadi pemimpin dunia ketika beliau turun di akhir zaman dan menaklukkan seluruh daerah-daerah. Itu yang pertama. Karena arti Al-Masih itu berjalan ke tempat-tempat. Arti Al-Masih yang kedua yaitu Nabi Isa kenapa dinamai Al-Masih? Karena beliau diangkat oleh Allah, kemudian nanti di akhir zaman diturunkan oleh Allah menjadi pemimpin Islam. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita perhatikan dari mulai surat As-Saffat ayat 101, kemudian surat Hud ayat 69, surat Hud ayat 71, kemudian surat Ali Imran ayat 39, surat Ali Imran ayat 45. 5 ayat ini merupakan dalil apabila orang mendapatkan anak, diberikan rezeki oleh Allah dengan kelahiran anak, maka diperintahkan untuk memberikan apa? Kabar gembira. Dalilnya 5 ayat ini. Ya. Taib. Kita sholat dulu. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Habis isya langsung pertanyaan jika ada pertanyaan. Naam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita masuk kepada sesi tanya jawab, maka saya ingin mengambil hadis. Satu hadis yang disebutkan oleh Syekh di sini atau Imam Nawawi rahimahullahu taala, hadis yang ke-708. An Abi Ibrahim wa yuqalu Abu Muhammad wa yuqalu Abu Muawiyah Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyara Khadijah radhiyallahu anha bi baitin fil jannah min qasabin la sakhaba fihi wala nasab. Muttafaqun alaih. Dari Abu Ibrahim atau juga disebut Abu Muhammad atau juga disebut Abu Muawiyah, yaitu Abu Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada Khadijah radhiyallahu anha dengan sebuah rumah di dalam surga dari qasab. Qasab itu adalah mutiara yang lonjong. Mutiara tahu? Mutiara yang lonjong. Nah, yang tidak ada gaduh di dalamnya dan juga tidak capek berumah di situ. Pelajaran yang menarik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, tentang Khadijah, terutama untuk ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Pertama, keutamaan Khadijah. mendapatkan kabar gembira, mendapatkan rumah di dalam surga. Ini keutamaan Khadijah, beliau mendapatkan rumah di surga. Yang kedua, keutamaan Khadijah mendapatkan rumah di surga dari mutiara yang lonjong. Jadi bentuknya begini dan lonjong. Kenapa disebutkan begitu? Karena orang seperti ini kan, karena beliau termasuk seorang wanita yang terdahulu masuk Islam. Makanya digambarkan dengan lonjong. Artinya termasuk orang yang sabiqunal awwalu. Termasuk orang yang generasi pertama masuk dalam agama Islam. Dengan kelonjongan tadi terlihat awalnya. Ini pertama. Yang kita realisasikan dalam kehidupan kita, terutama ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, contohlah Khadijah dalam berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba apa? Dalam kebaikan. Karena beliau termasuk orang yang pertama kali masuk dalam agama Islam. Makanya mendapatkan rumah dari permata yang lonjong. Ya, dari permata yang lonjong. Kemudian pelajaran selanjutnya dari Khadijah, dari hadis ini juga, la sakhaba fihi. Rumahnya itu tidak ada gaduh. Nah, saya ambilkan pelajaran ini dari kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh As-Suhaili, yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir. Di situ Imam Ibnu Katsir menyebutkan As-Suhaili berkata, kenapa Khadijah mendapatkan rumah dari mutiara yang lonjong tetapi tidak gaduh? Tidak ada suara yang yang bising. Maka salah satu hal yang disebutkan oleh beliau adalah li'annaha lam tarfa sautaha 'alan nabi yauman minad dahr. Karena Aisyah belum pernah mengangkat suaranya di atas suara suaminya. Khadijah, saya sebutkan siapa tadi? Aisyah. Karena saya sangat mencintai Aisyah radhiyallahu anha. Istri Rasulullah. Jangan buat gosip pian-pian nih. Terutama tuh nang buku pian hirang. Buat gosip. Ya. Istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan saya di kemarin bulan Agustus sering keluar itu, salah satu tema yang saya dengung-dengungkan adalah wanita terbaik sepanjang sejarah manusia. Di sana ada 5 wanita. Maryam, Asiyah, Khadijah, Fatimah dengan Aisyah. Dari 5 ini sampai sekarang saya masih beranggapan Aisyah yang paling utama. Dibandingkan Khadijah, Maryam, Asiyah, kemudian Fatimah radhiyallahu anha, tanpa mengurangi kedudukan mereka yang berempat itu. Yang jelas para ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, la sakhab. Khadijah mendapatkan rumah yang tidak gaduh. Kenapa? Karena beliau tidak pernah mengangkat suaranya di atas suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suaminya. Ini menjadi contoh untuk ibu-ibu wanita muslimah. Ingin dapat rumah di dalam surga yang tidak ada gaduh di dalamnya, la sakhaba fi. Maka janganlah suka melawan terhadap suami. Terkadang-kadang-kadang sang suami berbicara satu patah kata, dia menjawab dengan 100 patah kata. Betul? Bapak-bapak nyamannya. Ya. Terkadang seperti itu. Wala nasab. Dan tidak punya rumah tersebut tidak membuat beliau capek. Meskipun lonjong tapi tidak membuat capek. Kenapa? Karena Khadijah lam tut'ibhu yauman. Tidak pernah membuat capek suami. Tidak pernah membuat sangkal suami, kesal suami. Ya. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah. Bukan berarti di sini suami tidak punya kewajiban harus berbuat baik kepada istri, harus sopan terhadap istri, harus jaga perasaan terhadap istri. Kadang-kadang tidak jaga perasaan, seharianan sudah di luar rumah, habis itu sampai di rumah guring gak pulang, tidak ada sama sekali komunikasi dengan istri. Kalau anak-anak muda sekarang, mungkin pengantin-pengantin muda sudah seharianan di luar rumah, sampai rumah masih main komputer, masih mengerjakan pekerjaan rumah. Ya, maka para ikhwah sekalian, karena hadisnya berkenaan dengan perempuan, maka saya jelaskan kewajiban-kewajiban perempuan. Maka ini rahasia yang disebutkan oleh para ulama, diantaranya ketika kita ingin mengungkap tentang Khadijah. Kenapa sih beliau, bahkan hadis ini sebenarnya hadis ini ringkasan. Hadis lengkapnya adalah Jibril berkata kepada Rasulullah, ya seperti yang pagi tadi saya sebutkan, wahai Muhammad, ini Khadijah datang dengan membawa makanan, minuman, dan lauk pauk. Faqra minni wa min rabbiha salam. Bacakanlah dariku dan dari Rabbnya salam. Ini kan keutamaan Khadijah mendapatkan salam. Bukan dari sembarang malaikat, tapi dari malaikat Jibril. Bukan dari sembarang zat, tetapi zat Allah yang sudah, yang kita sembah selama ini. Yarhamukallah. Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari. Maka jika ingin mendapatkan keutamaan Khadijah, ikutilah amalan Khadijah. Tidak pernah membuat Nabi mengangkat suara di hadapan Rasulullah, dan tidak pernah membuat kesal, capek, ya, sedih sang suami, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan kita sering-sering memberikan kabar gembira kepada sesama saudara kita muslim. Jangan malah ditakut-takuti, atau jangan malah diberikan asumsi yang buruk terhadap apa yang terjadi pada diri seseorang. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ada yang bertanya? Dan Bapak Ibu saudara-saudari, ya, mic-nya mana Pak? Terima kasih. Ini di awal-awal ceramah tadi Ustaz, masalah menerima tamu, batasan-batasan tamu tuh kan 3 hari. Yeah. Itu kalau yang tamu sekali-sekali, bagaimana kalau tamu tuh sering kadang-kadang tiap bulan keluarga tuh, bagaimana tetapkah kita melayani yang kewajiban yang 3 hari tadi? Iya. Yeah. Kalau seandainya setiap bulan, maka masih ada rentan waktu. Misalkan setiap bulan datang, maka tetap saja batasannya tetap 3 hari, ya. Dan disitulah diuji akan kesungguhan kita mengamalkan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi di sana ada tamu-tamu yang memang eksklusif, Pak. Tamu yang jarang kita ketemu, ya. Tamu yang memang kita hormati. Nah, ini tentunya berbeda suguhan kita terhadap tamu tersebut. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Nah. Ya Ustaz, dari BBM Ustaz. Sini Ustaz. Ya, sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Ibu Sri di Palembang. Afwan, ana mau bertanya, nanti di akhir zaman Nabi Isa akan turun dan menghancurkan salib. Apakah orang-orang Nasrani pada saat itu akan menyadari kesalahan mereka dan masuk Islam? Tidak. Ya. Mereka sebagian tetap dalam agama mereka, dan mereka ada yang juga masuk dalam agama Islam. Kebanyakan mereka masuk dalam agama Islam, akan tetapi sebagian tidak. Karena buktinya apa? Masih ada yang mengikuti Dajjal. Dan pengikut Dajjal adalah kaum mana? Kaum Yahudi kebanyakan. Ya, wallahu a'lam. Nah, silakan. Sedikit ada yang mau saya tanyakan. Pengalaman tahun 2009, ketika itu saya pergi ke kampung halaman istri saya di Sukabumi. Di kampung itu saya pernah sedikit terlibat diskusi dengan seseorang. Dalam diskusi itu dia mengatakan begini, ini kaitannya dengan menyampaikan kabar gembira ya, dan bagaimana merespon kabar gembira itu. Dalam diskusi itu dia pernah berkata bahwa katanya Al-Quran itu hanya sebagai produk budaya, katanya mumtasakapi istilahnya. Saya kaget, katanya Al-Quran itu tidak lepas dari namanya unsur tangan manusia. Tapi saya katakan Al-Quran itu berbeda dengan kitab yang lain, karena Al-Quran disebutkan sudah inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, saya bilang, dan tidak ada apa perubahan di dalam Al-Quran. Kalaupun ada yang mengatakan bahwa Utsman berani merubah-rubah isi kitab, itu sebuah kebohongan besar. Saya bilang itu hanya propaganda orang-orang yang tidak menyukai Islam. Kemudian di saat itu, beberapa hari kemudian, orang ini sudah saya coba ingatkan bahwa sebaiknya Anda berhati-hati dalam berbicara, karena itu sama artinya sudah meragukan Al-Quran. Bahkan dia juga mengatakan, di dalam Al-Quran juga tidak sedikit yang terdapat bahasa porno. Saya bilang di surah dan kitab apa, di surah dan ayat berapa kalau dikatakan ada beberapa porno. Ucapan Anda ini mengingatkan saya pada salah satu ucapan mantan presiden kita dulu. Dia mengatakan bahwa kitab suci Al-Quran adalah salah satu kitab suci paling porno. Saya terus terang keberatan dengan mengatakan begitu. Saya menyatakan kira-kira keislaman orang ini bagaimana, tapi hanya dalam hati. Tetapi beberapa hari kemudian terpetik berita bahwa dia meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia, saya hanya mengurung diri dalam kamar, karena saya meragukan keislaman dia. Sehingga ketika dia disolatkan, saya tidak hadir. Kira-kira bagaimana tanggapan Ustaz? Patutkah saya gembira mendengar itu atau bagaimana? Dan salahkah saya ketika saya tidak menyolatkan dia? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini perkataan-perkataan yang diceritakan oleh teman debat tadi, oleh teman kita dari teman debatnya itu adalah sebab salah satu yang kita sebutkan tadi pagi, taqdimul aql ala syarat, lebih mengedepankan akal, logika, rasio dibandingkan syariat. Mengatakan Al-Quran adalah intaj thaqafi, hasil produk budaya Arab, ya. Jadi seperti kita ada tata bahasa Indonesia Melayu, maka itu mereka anggap Al-Quran hasil produk orang Arab, budaya orang Arab. Al-Quran tidak otentik dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Al-Quran menyebutkan bahaya bahasa-bahasa yang buruk. Maka ini semua adalah sebuah kekufuran, sebuah kekafiran tanpa ada keraguan di dalamnya. Ya, perkataan itu sebuah kekafiran. Tetapi perlu diingat, pelakunya tidak serta-merta langsung kafir. Tetapi kita harus ada namanya iqamatul hujjah wa intifa'ul mawani'. Artinya ada harus penegakan alasan dan juga terhalangnya sebuah penahan. Kita tanya apa sebabnya dia mengatakan seperti itu, ya. Kemudian apakah dia tidak tahu tentang firman-firman Allah yang menunjukkan keautentikan Al-Qur'an? Dan banyak sekali kita bisa membuktikan itu, tentang keautentikan Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bapak ibu saudara saudari, saya pernah Ramadan kemarin ngobrol-ngobrol dengan Al-Ustadz Al-Fadhil Firanda Andirja Hafizahullah, bahwa orang-orang liberal salah satu yang mereka dengung-dengungkan diantaranya adalah bolehnya nikah sesama jenis. Dan ternyata ketika saya korek-korek dari Ustaz Firanda yang beliau disertasinya, kalau S3 itu apa? Disertasinya itu tentang liberal, membantah liberal dari ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan jika selesai bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, ternyata ujung-ujungnya apa sebabnya mereka berasumsi seperti itu? Boleh nikah sesama jenis, padahal kita baca Al-Quran jelas sekali Nabi Lut ya disiksa, kaumnya disiksa dengan sedemikian rupa gara-gara akibat dosa itu. Salah satu sebabnya yang Bapak sebutkan tadi, perkataan lawan debat Bapak tadi, yaitu mereka tidak meyakini Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah. Jadi saya sampai geleng-geleng kepala, kita waktu dulu di kampus kita dicekoki terus, Al-Quran kalamullah ghair makhluk, Al-Quran itulah wahyu Allah, firman Allah yang bukan makhluk. Ternyata faedahnya itu, kita akan tegar terus berpegang Al-Quran adalah wahyu Allah. Karena ketika sudah, dan ini trik kaum liberal, kaum yang lebih mengedepankan logika rasio, trik saja ketika Al-Quran sudah tidak otentik, dan itu kalau mereka berhasil akhirnya mereka bisa menghancurkan pondasi-pondasi Islam. Itu trik saja. Salah satu trik mereka mengatakan Nabi Muhammad SAW adalah makhluk yang pantas untuk dikritisi. Bukan hanya dia seorang Nabi yang terus diagungkan, beliau adalah manusia biasa yang perlu. Ini trik saja. Karena ketika mereka sudah goal dengan itu dan kita nantinya menerima na'udzubillah, maka itu akhirnya hadis-hadis Rasul semuanya ditolak. Nah, itu intinya. Dan perkataan-perkataan tersebut adalah sebuah kekufuran. Cuma ucapannya kekafiran, tetapi pelakunya tidak bisa kita katakan dia langsung kafir. Kecuali harus ada iqamatul hujjah, pendirian hujjah. Kita tanya dia, apa sebabnya kamu mengatakan seperti ini? Apakah kamu memang beriman seperti itu? Bagaimana menurut kamu ayat ini? Terus sampai dia kalau masih dalam keyakinannya, baru setelah itu dinyatakan sebagai orang yang keluar dari Islam. Karena menghina Al-Quran. Dan seperti yang saya sebut pada kesempatan pagi tadi, kita ingin sekali orang-orang yang menghina simbol-simbol keislaman itu dihukum berat di negara ini. Karena itu bertentangan dengan hak asasi manusia. Ya, dihukum berat di negara ini. Harus menghina Allah, menghina agama Islam, menghina Al-Quran, menghina Nabi Muhammad SAW. Ya, dan tidak usah dihadapi dengan otot. Mereka itu dihadapi dengan kita gemar berdakwah, agar generasi-generasi muda sadar apa yang mereka usung itu sebenarnya sangat jauh dari agama. Dan ini ya, perhatikan baik-baik, akhirnya kita membenarkan perkataan Imam Ibnu Qayyim, ulama abad ke-8 Hijriah. Beliau mengatakan, wa fitnatus syubuhat min taqdimil aql ala syar. Ujian syubuhat, samar-samar dalam agama, itu hasil dari mengedepankan logika, akal, rasio dibandingkan wahyu, syariat, nas Al-Quran dan sunnah. Wa ma'aluhu ilal kufri wan nifaqi wa zandaqah. Lihat ya. Dan ujungnya nanti akan berujung kepada kekafiran, kemunafikan, dan sifat zindiq. Sifat zindiq itu merusak, meremehkan agama. Kan benar kan? Ya. Mereka membuat slogan-slogan yang tidak pantas dikatakan oleh orang beragama, kecuali orang-orang yang tidak percaya terhadap Rabb. Orang kafir saja itu mempercayai adanya Allah. Kafir Quraisy saja mempercayai adanya Allah. Iblis saja tidak pernah berani menghina Allah. Iblis makhluk paling terkutuk. Ini berarti lebih terkutuk dibanding iblis. Ya, dengan slogan Tuhan membusuk. Kemudian ya macam-macam. Jadi saya katakan bersyukurlah kepada Allah ketika dapat hidayah, kita masih mengagungkan Allah dan memohonlah kepada Allah selalu ketetapan hati. Sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmidzi, Anas bin Malik bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru min an yaqul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering membaca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Anas bin Malik berkata, ya Rasulullah, ma aktsara min an taqul ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini atakhafu alaina waqad amanna bika wa bima ji'ta bih. Wahai Rasulullah, engkau kok banyak sekali membaca doa minta ditetapkan hati. Apakah kamu wahai Rasulullah masih takut terhadap kami padahal kami telah beriman kepada engkau dan kepada apa yang engkau bawa? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, na'am, iya, innal quluba baina asbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hati-hati itu di antara dua jari jemarinya Allah. Allah bolak-balikkan hati-hati tersebut sekehendaknya. Maka ini adalah sebuah hal yang sangat menyedihkan. Dan itu adalah sebuah kebocoran, kecolongan, ya, di universitas-universitas yang berlabelkan Islam malah timbul, tumbuh pemikiran-pemikiran seperti itu. Ini sangat menyedihkan. Kemudian adapun untuk yang sudah terjadi, ya selesai, karena Bapak sudah tidak mensolatkan, kemudian bergembira dengan kematiannya. Maka kita katakan untuk perkara tidak mensolatkan itu ijtihad Bapak yang Bapak lakukan. Akan tetapi kalau seandainya kita berbicara tentang hukum fikih, maka dia harus iqamatul hujjah dulu, harus diletakkan hujjah dulu. Sebelum itu maka dia tetap dalam keadaan muslim. Adapun penyelewengan yang dia lakukan dianggap sebagai sebuah ketidaktahuan dia dan semisalnya. Tetapi sudah terjadi, ya selesai. Tetapi untuk bergembira tentang kematian orang yang berakidah yang buruk, maka ya para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara gembira dan sedih. Gembira kenapa? Karena musuh Allah dihancurkan oleh Allah. Sedih kenapa? Karena kawan se-Islam kita ternyata di akhir hayatnya dicabut hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Wallahu a'lam. Yang lain? Ustaz, kalau misalnya mana nih? Ya. Masalah bertamu. Itu kan 3 hari kita muliakan tamu. Apabila tamunya itu non muslim, teman sejawat misalnya nginap di tempat kita. Apabila apa? Non muslim tamunya, apakah itu harus dimuliakan juga? Ya. Nah, terus apabila kita bertamu kepada yang non muslim, apa ada batasan-batasan tertentu yang harus ini kita lakukan? Iya, ini dari dua sisi, kita sebagai tuan rumah dan kita sebagai tamu, ya, dan berkaitan dengan non muslim. Maka Islam itu agama yang sempurna dengan segala macam kata, makna kata sempurna. Di antaranya Islam bukan hanya mengatur hubungan sosial sesama muslim, tetapi juga sesama manusia. Dan untuk perkara memuliakan tamu, karena lafadz hadisnya umum, maka dibiarkan dia pada yang umum. Tidak boleh dibatasi, dikhususkan kecuali dengan dalil. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tamunya. Disebutkankah apakah Islam atau kafir? Tidak. Kapan dia sebagai tamu? Muliakan. Ya. Tentunya kafir di sini ada yang kafir musta'man, kafir mu'ahad, kafir yang kita hormati. Mereka sebagai orang yang tinggal di tengah-tengah kita dan kita jaga keamanannya. Adapun kalau kita sebagai seorang tamu bertamu di rumah orang kafir karena undangannya mungkin atau yang semisalnya, maka pada saat itu kita boleh hadir asalkan di tengah-tengah makanannya tidak diletakkan khamr. Kalau diletakkan khamr atau hal-hal yang diharamkan, maka haram kita untuk mendatangi yang yang menjadi tuan rumah, yaitu orang kafir tersebut. Wallahu a'lam. Apa dalilnya bahwa tidak boleh kita duduk di tengah-tengah meja makan yang ada khamr? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang akan hal itu. Ya. Tidak diperbolehkan untuk duduk-duduk di meja makan yang diputar khamr di tengah-tengahnya atau dikelilingkan khamr pada tengah-tengahnya. Wallahu a'lam. Terakhir ya. Terakhir dua pertanyaan, Ustaz. Terakhir dua. Pertama, tentang memuliakan tamu. Kita gak bisa melayani dia secara maksimal, cuma kita siapkan satu buah rumah, ini makanan dan lainnya tersedia, apakah itu juga bagian seperti memuliakan tamu? Yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan juga itu, dia tahu yang kita tamu itu apa, pemilik tamu itu berduit, bolehkah kita minta makanan yang khusus kepada mereka? Bukan minta apa, bukan tuan rumah yang melayani, tapi si tamu yang minta. Tapi belum 3 hari, masih 2 hari. Makasih. Ini juga pertanyaan dari dua sisi, sebagai tamu dan sebagai tuan rumah. Yang pertama sebagai tuan rumah pertanyaannya, yaitu apabila hanya bisa mampu menyediakan satu kamar kah atau satu rumah kah, ya. Sedangkan makan dan minum tuan rumah pun juga dalam kesempitan. Maka jawabannya ya, wallahu alam, lebih baik si tuan rumah berusaha semaksimal mungkin untuk memuliakan tamunya. Ya, boleh dia berhutang untuk memuliakan tamunya. Ya, tentunya dengan catatan dia nanti mampu bayarnya. Kalaupun dia tidak mampu bayar, maka jangan banyak-banyak hutangnya. Baik, yang jelas muliakan tamunya semampu dia. Ya, ada pepatah Arab mengatakan al-jud bil mawjud. Kedermawanan itu sesuai dengan apa yang dimiliki, ya, sesuai dengan apa yang dimiliki. Kalau pian hartanya miliaran, kalau memuliakan tamu 1 juta mungkin masih sedikit, tapi mungkin sehari sekian puluh juta contoh itu ya, itu maksud al-jud bil mawjud, ya, memuliakan tamu sesuai dengan kadar kapasitas kita. Untuk pertanyaan kedua, yaitu sebagai tuan rumah, sebagai tamu, ya, sebagai tamu, maka seorang muslim adabnya itu, ini adab yang lainnya, al-yadul ulia khairun min al-yadis sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tidak usah meminta-minta, ya. Si tuan rumah sudah tahu ini tamu saya yang terhormat, ke Haji Saifullah, harus dihormati. Paling minimal sate kambing. Itu. Ya. Kalau seandainya tuan rumahnya tidak paham, maka tidak juga perlu kita minta-minta. Jadi begini, perhatikan baik-baik. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka itu jarang sekali untuk meminta-minta. Mereka itu bahkan ketika sudah naik onta, ada sesuatu yang jatuh dari onta mereka. Naik onta itu kan ngalih, tidak seperti naik mobil. Kadang naik mobil pun ada yang ngalih juga, ya. Itu tidak seperti naik mobil, langsung duduk gitu. Mandak yang di belakang ini langsung duduk. Mandak pantat maksud saya, langsung duduk. Naik onta itu susah, ya. Nah, ketika sudah berada di atas ada yang jatuh, itu susah. Makanya kan ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking memuliakannya istrinya, beliau menjadikan paha dan pundaknya sebagai tumpuan. untuk istrinya, untuk kaki istrinya agar bisa naik onta. Nah, kalau sudah naik onta susah, ya, ada sesuatu yang jatuh dari onta tersebut, maka para sahabat tidak minta agar diambilkan. Nah, ini ya gengsinya mereka untuk minta-minta. Tapi kalau dikasih hadiah, ahlan wa sahlan. Ya. Kalau dikasih hadiah maka ya diterima, termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk minta-minta tidak. Ya, dirasakan sendiri saja. Maka Allah Subhanahu wa taala, sambil kita tetap berusaha dengan yang halal, tidak meminta-minta. Wallahu alam. Nah, cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.